senyor. Palaku nongol, astagfirullah, Pak RW datang bawa polisi. Aku diseret dari kamar mandi, tanpa handuk, tanpa baju. Kata mereka nenek sebelah mati, waktu ngedengar aku lagi nyanyi. Karena suaraku jatuh di nenek Jumat lagi. Besoknya mandi, enggak pakai nyanyi, hanya tiul-tiul biar badan gak menggigil. Hati-hati tiul, ada yang memanggil. Aku nampak aja malah tiul makin kencang. Digedor lagi. Pala ku nongol, ya masa Allah, Pak RW dah.